Tajin encer bukan sembarang tajin, tajin kental dibakal makan. Bukan jin sembarang jin, misi japra jin preman. Ahaydo. Saya bukan jago, saya bukan jenggo, saya siapa ya? Japra dikasih nama, japra doyan tapa, mendekem di gunung-gunung, saking liwat lama, mendusin jadi linglung. Ilmu hebat, nih bang japra kasih jurus, dupak kresek debu. Lebat gue embat nasi uduk 3 bungkus, jangan lupa sambal cuka, duduknya semen besila, kopi tubruk jangan ngantuk. Udah makan apa belum gue ya? Dipapakan dipapakan dipapak keras, dipapakan dipapakan dipapak ulet. Japra lagi bingung, pikiran rasa sulit, lantas jadi linglung lantaran enggak punya duit. Mana bopak dicari duit ya? Yang enak hujan duit nih dari langit. Saya bukan jago, saya bukan jenggo, saya siapa ya? Japra dikasih nama, japra doyan tapa, ngedekem di gunung-gunung, saking liwat lama, mendusin jadi linglung. Ilmu hebat nih bang japra kasih juru. Kedebu bekelebat gue embat, nasi uduk 3 bungkus, jangan lupa sambal cuka, duduknya semen besila, kopi tubruk jangan ngantuk. Udah makan nanti kata belon, dipapak keras, dipapak ulet. Japra lagi bingung, pikiran rasa sulit, lantas jadi linglung lantaran gak punya duit. Gocap sama gocap capek, banyak nyap-nyap gue capek. Gocap sama gocap capek, banyak nyap-nyap gue capek. Gocap sama gocap capek, banyak nyap-nyap.